Man Opinion. Pemerintah berencana mengkategorikan ponsel pintar atau smartphone termasuk barang mewah sehingga akan dikenakan pajak tambahan PPNBM. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi jumlah impor ponsel yang dinilai sudah merajalela. Apa komentar Anda soal ini? Inilah Businessman Opinion 633-9160, kami buka untuk Anda. Pemerintah berencana mengkategorikan ponsel pintar atau smartphone termasuk barang mewah sehingga akan dikenakan pajak tambahan PPNBM. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi jumlah impor ponsel yang dinilai sudah merajalela. Apa komentar Anda? 633-9160. Pak Gilbert, selamat sore. Selamat sore. Saya bingung nih dengan pemerintah ini. Kalau dalam soal pajak memajak ini nomor satu ya. Tapi kalau dalam mengatasi kekurangan-kekurangan seperti kacang kedelai, daging sapi, cabai, bahkan jengkol, tidak becus sama sekali. Jadi di sini dapat dinilai ya. Orang pemerintah ini pemerintah yang nggak becus ya. Kalau bisa, kalau hanya memajak pajak memajak itu semua orang kan bisa. Ya kan? Dan juga tidak diperhitungkan ini apakah dengan cara memajaki seperti ini tepat atau tidak. Ya kan? Gitu aja lah, makasih. Andre. Ya, saya rasa ini tidak tepat ya. Kalau ponsel tidak kelompokkan barang mewah, dikenakan PPNBM itu akan membebani konsumen nantinya. Justru ini akan menguntungkan pengusaha. Pengusaha nggak kena walaupun dibebani PPNBM itu. Justru harga jual handphone-nya itu akan jadi mahal. Nggak terpengaruh. Kalau bisa ini kuota impornya yang dibatasi. Apabila sudah melebihi kuota impor, itu yang dikenakan PPNBM. Yaitu, jadi jangan dipukul rata dari awal sampai akhir. Kena semua PPNBM itu salah itu. Jadi ini juga nggak mempengaruhi nanti nilai tukar rupiah kita juga akan terpuruk karena impor handphone itu akan merajalela, tambah merajalela, nggak berpengaruh. Terima kasih Bu. Pak Rudi. Selamat siang. Silakan. Iya, saya sebagai konsumen sangat-sangat tidak setuju pemerintah terlalu sekali. Karena seperti zaman dahulu, handphone dengan harga mahal di sini, tapi kebanyakan semua konsumen Indonesia akan membawa import langsung dari sana, sehingga akan membuang devisa kita ke negara orang lain. Biarkanlah, karena handphone pun belum bisa diproduksi oleh negara kita, bilangnya buatan lokal, tapi itu hanya rakitan. Terima kasih. Pak Hendri. Selamat siang, Mbak. Silahkan. Ya, ini lah. Negara kita dikit-dikit pajak. Saya cuma mengingatkan aja, Mbak. Itu kayak PAM itu kita dikenakan pajak juga itu. Itu laporannya gimana, Mbak? Kita ditarik pajak 10%. PAM Jaya ya, Mbak, ya. Yang ETRA, ETA, itu, ya. Itu kita PAM itu air. Kita dikenakan pajak. Itu laporannya gimana? Sedangkan kita aja NPWP kita tidak ada. Mereka ngambil pajak ke masyarakat. Nah, ini lagi sekarang ditambah lagi. Sedangkan yang kayak begitu-gitu aja, pemerintah nggak jelas itu. Bayangin aja, air PAM itu aja kita dikenakan pajak, laporannya itu nggak jelas. Itu mereka setorkan nggak ke negara. Atau mereka kantongin ke kantong mereka masing-masing. Gitu aja, Mbak. Makasih. Iya, Pak Tony. Iya, Bu. Kita rela aja bayar pajak asal itu demi rakyat. Tapi selama ini kita di DKI ini bayar pajak segitu banyak. Jalan aja bolong-bolong, fasilitas nggak bener, kenapa sejak zaman Jokowi dibenerin semua kok bisa gitu? Kok dulu susah? Satu. Kedua, ini sebenarnya membuka celah bagi penyeludup. Nah yang melindungi penyeludup siapa? Ya pejabat. Lah, jadi goblok banget yang ngatur negara ini ya. Tetap aja deh, Bu. Oke, terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah berbagi ini bersama Businessman Opinion.